Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli shidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Janabal kurama, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dalah pinisepuh, ingkang tuhu kinabekten, ingkang winantu ing pahormatan, ingkang wajib kita taati lan kita ta'zimi sesarengan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Ponorogo yang berkesempatan hadir, wakil ketua DPRD Kabupaten Ponorogo bersama para anggota dewan yang terhormat, bapak camat bersama jajaran muspika Kecamatan Pulung, Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak dan Ramil dan para anggota yang sama-sama kita hormati, Ibu Kepala Desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, konco-konco panitia, sahabat-sahabat Banser yang mudah-mudahan tetap istiqomah dalam mengawal dan membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, istiqomah dalam menjaga kedaulatan negara dan keutuhan NKRI. Konco-konco santri, para bapak, para ibu, sedaya jamaah ingkang kula dongaaken, mugi-mugi sedaya pinaringan sehat wal afiat, pinaringan ilmu lan hikmah ingkang manfaat, pinaringan iman lan takwa ingkang kuat, pinaringan putra putri ingkang solehin solehat, pinaringan istiqomah ibadah kanthi giat, pinaringan keselamatan kebahagiaan dunia akhirat. Wajib kiranya kula njenengan syukur dateng ngarsanipun Allah dalu menika dihimpun ten kene majelis ingkang mulya, majelis zikir, majelis doa, majelis sholawat, majelis ilmu. Keranten rawuh ten majelis ngeten niki mboten gampang. Nyatane ora kabeh wong iso. Sing wis tekan kene kadang-kadang ora bener omong-omongan karo koncone. Lha kae pojokan kae. Mongko wis tekan kene isih ora bener. Ana sing dolanan HP. Bar moto aku ceklek terus update status. Aku lo ngerti statusnya lagi ngaji bareng Anwar Zahid. Penakeh sing ngelek. Padahal dipun dawuhaken fa inna ma yujaru fihi arbaatun. Ten majelis kados ngeten niki sing entuk ganjaran, entuk rahmat barokah niku namung sekawan. Liyane mboten bareng. Setunggal al muallimu wong sing mulang, nomor kalih wal mutaallimu wong sing niat ngaji tenanan, nomor tiga wal mustami'u sing serius leh mirengke, nomor sekawan wal muhibbu lahum sing seneng. Subhanallah, Gusti Allah murah banget. Pokok kersa rawuh ten majelis ngeten niki wis entuk ganjaran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan berzikir, berdoa, bersolawat, lesan kita akan barokah, maka hidup kita juga akan barokah. Sering kula aturke, sing medal keng lesane kula panjenengan niki sing wonten nilaine wonten ngarsanipun Allah, nggih namung kalimah-kalimah thayyibah. Kita maca Quran, kita solawat, kita zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar. Ngomong sing sae, sing manfaat, sing dibutuhke, sing nyenengke. Liyane niku sing medal keng lesane menungso mboten wonten nilaine, malah kadang-kadang saged ndadosaken dosa. Contoh sing medal keng lesane menungso al ileru. Ilere menungso kalih ilere walet larang pundi? Ilere walet niku sekilo saged payu 10 yuto ngantos 15 yuto. Ilere wong gambiran. Kau umpama ilere menungso payu ngoten kiai-kiai niku pun sugih-sugih sedaya. Lah santri-santrine nek turu ilere kon adai ember. Seminggu untuk 10 kilo, sewulan dadi 40 kilo, pengke 10 juta, 400 juta sewulan pendapatan iler. Kau umpama ngono tenan, aku ora perlu ceramah tekan dindi. Pengen untuk duit cukup nadai ilere santri. Sing medal keng lesane menungso meleh idu, idune menungso kalih idune tawon larang pundi? Idune tawon ku dadi madu, seliter saged 500.000, saged 3 juta. Ha, idumu? Salah ndekek iso dadi urusan. Saman gak ngerti, ngadeg pinggir dalan ana wong liwat, moro saman ngidu gedhe. Terus plek nyang rai. Dawa urusane, Bro. Iso musuhan tekan anak putu gara-gara salah leh ndeleh idu. Ibu sampean ngrasani wong ya gak ana manfaate malah nambah itu. So, ning wonten mboten sing senenge ngrasani rata lambe kudungan. Wong ngeten mawon nggih ten pengajian sik do ngrasani. Mboten tanggung-tanggung sing dirasani kiyaine. Maka ibu-ibu, mbak-mbak, malam ini Anda boleh memandang wajah aku. Karena memang aku diundang ke sini bukan hanya untuk didengerin, tapi juga boleh dipandangin kok. Boleh ibu-ibu, mbak-mbak memandang wajah aku, tapi tolong jangan sampai ada yang punya perasaan aneh-aneh. Aku sih cuman khawatir. Takutnya ada yang punya perasaan, suami aku kok tidak seganteng kiai itu. Boten pareng, gak ento. Karena wajah ibu juga tidak secantik istri aku. Ya enggak level lah. Ngeten mawon nenten sing batin kok. Lah kula niku yen dibatin krasa. Lah batine ngeten, dah ne yo aku dadi bojone Anwar Zahid. Mboten angsal, soalnya aku jelas gak gelem. Gak gelem nolak. Sing senengane fitnah undat-undat adu-adu tumbak cucuan niku malah zalim namine. Mboten wonten nilaine. Sing medal keng lesane kula sampeyan sak liyane kalimah-kalimah thayyibah, maca Quran, maca selawat, zikir, istighfar, tahmid, tasbih, tahlil, takbir, ngomong sing sae, sing manfaat, sing dibutuhke, sing bungahke. Liyane niku mboten enten manfaate. Buktine ilere menungso kalah larang karo ilere walet, idune menungso kalah larang karo idune tawon. Niku sing metu sekon dhuwur, apa maneh sing metu teko kenal pot. Sing medal keng kenal pote menungso, niku tesih larang sing medal keng kenal pote sapi. Dari kenal pot sapi yang keluar adalah the teletong. Teletong niku saniki payu, teletongmu payu mboten? Telung ekrak entuk dhuwit pira? Sing metu keng kenal pote menungso niku tesih larang sing metu keng kenal pote pitik. Teko kenal pote pitik metu ndok. Digoreng enak, didadar yo enak, dikeloyo enak, digawe jajan yo enak, dikecampuran ngombe jamu, sehat, kuat, seger. Coba sampean ngombe jamu campur karo ndoke sampean dhewe. Mula ayo bengi iki diisi kesaenan. Soale acara yang diikuti sama, tempatnya sama, waktunya sama, tapi hasil yang didapat bisa berbeda-beda. Ana wangsul keng mriki entuk hasil akeh, ana sing wangsul keng mriki entuk hasil mung sithik, ana sing rantuk hasil babar pisan. Entuke ya mung wedaan karo lipenan kuwi. Padha-padha ngomong niku mawon hasilnya beda-beda. Nyen pangapunten, klaksone sepeda motor niku unine kok telolet. Virus ku ya tekan kene bareng ya. Ayo disepakati unine tit ngoten mawon nggih. Klaksone sepeda motor niku unine tit. Dipun senggol ngangge jempol unine ya tit. Dipenek ngangge epek-epek unine ya tit. Digoco unine ya panggah tit. Ditungkak ngangge sikil unine ya panggah tit. Sama-sama bunyi tit tapi artinya bisa berbeda-beda tergantung dari tujuan orang yang mengunekkannya. Wis tau sakarepku sing ceramah aku kok. Loh, kadang-kadang tit itu artinya teko. Ketemu kanca, ketemu tangga, tit arep nyandi, Mas. Tit tapi artinya teko. Ana tit iku artine manggake, tit monggo. Kadang-kadang tit iku artine njaluk mbukake lawang. Mulih kewengen. Lawang tutupan, lampu peteng, sepi. Nah, akhirnya klakson beda motor unek ke tit. Aku wis mulih buka ke lawang. Malah kadang-kadang tit niku maknane ngilok ke, misui. Lampu merah ten jalan raya. Ya mesti masuk lampu merah no kuburan. Engko arep bantah ya. Kendaraan ngantri jejer-jejer, bareng lampu wis ijo. Lah kok kendaraan ngarepe ora mlaku-mlaku to? Nah, klakson diunekke tit. Lampune wis ijo ku lho, matamu gak melek po. Oh, picek iku ngono. Ngapunten Bapak Ibu, kula bahasane kasar. Jenengan yen pengen halus nggih kapan-kapan ngundang kiai bangsa halus. Yo, demit apa bekecil kono undangan. Prinsip saya kasar gak masalah, yang penting kan laris. Nah, timbang halus ora payu. Ceramah halus sing teko ming wong pitu, sing limo ngantuk, sing loro turu ngono kuwi. Entah tidak semua yang kasar itu jelek. Kadang-kadang kasar ya dibutuhke. Tidak semua yang halus iku sae. Kadang-kadang halus ning nyilakake. Nah, lumut iki ra halus, liwatono gak kejlungup. Parut niku kasar ning ya dibutuhke kalih ibu-ibu, nggih mboten? Nggih, kasar-kasare parut ora ndadekke merucut malah ndadekke lulut. Apa maneh kasar-kasare janggut. Ora ndadekke nyaprut, ora ndadekke merengut malah ndadekke ngrakut to. Nyun pangapunten, sama-sama tepuk tangan itu bahasa Inggrisnya the keplok. Artinya bisa berbeda-beda. Kadang-kadang keplok itu artinya undang-undang. Oh, konco kok adoh, kepengen cedak ya. Plok plok plok mrene. Kadang-kadang tepuk tangan, keplok itu artinya ngusir. No, bocah model kaya ngene iki. Lho kok lungguh jejer Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Akhire karo banser dikeploki, plok plok plok minggat to. Nggonmu ra nang kono ngleset to ngono. Padha keploke ning artine beda-beda. Nggih napa nggih? Sama-sama senyum artinya bisa berbeda. Ada senyum yang berarti seneng, ada senyum yang berarti senep. Kalau aku sih khusnudzon, aku kan orangnya suka positive thinking. Ya. Aku sih kalau ada ibu-ibu atau mbak-mbak yang senyum sama aku mengartikannya berarti dia senang sama aku. Ngapain hati dipakai kotor-kotoran? Tirsi wae. Mangkane podo-podo ngomong. Ayo ngomong sing apik. Soale omongan niku nulari. Omongan apik nulari. Apik omongan elek nggih nulari. Mbok gak semangat tok sampean. Ngomong apik niku podo karo nyebarke. Apik ngomong elek padha karo nyebarke elek. Kula ngomong apik sepisan wae dipirengke wong 10.000 niku padha karo kula nyebarke apik ping 10.000. Sebalike kula ngomong elek sepisan wae dipirengke kuping 10.000 ha padha karo nyebarke elek ping 10.000. Hati-hati para remaja, sekarang dunia tanpa batas. Sampean upload status elek situk ae. Sampean update status elek nang Facebook. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr aku sampean padha karo nyebarke elek sak donya. Hati-hati. Kula mengelingke wae. Maka pilihlah omongan yang baik, karena omongan yang baik itu bisa menuntun manusianya menuju kebaikan. Sehingga Rasulullah berpesan, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Sapa wonge iman yang Allah, iman yang dina akhir, ngomongo sing apik yen ora iso becik menengo aja kokean. Sapa ngomong cocot mau? Padha-padha ngomong niku hasilnya beda-beda. Ningali omongane. Yen omongan sampean kok omongan ngaji, alamat bakal tambah ilmune. Amino. Dibaleni yen omongan sampean kok omongan ngaji, alamat bakal tambah ilmune. Yen omongan sampean omongan silaturahim, alamat bakal tambah sedulure. Yen omongan sampean omongan ibadah, alamat bakal tambah ganjarane. Yen omongan sampean ngrasani fitnah, alamat bakal tambah dosane. Amin. Yen omongan sampean omongan utang, alamat bakal tambah koplake. Iman yang ada di hati kita harus bisa mengekspresikan amal-amal sholih. Ngerti pora ya tidak ngomong model ngene iki. Eh, disederhanakan ae bahasane, soalnya ketingale sing diomongi wong-wong sing kurang cerdas. Dadi ngeten. Sing rumangsa dinyek tersinggung nesu minggato. Wong sampean nyek cerdas kok ya wis dadi menteri kok ya. Iman yang ada di hati kita harus bisa mengekspresikan amal-amal sholih. Iman sing wonten manahe kula panjenengan kedah saged ngasilaken amal sholeh. Hei, iman sing ana ning atine kula sampean niki kudu iso ngetokke amal-amal kesaenan. Amanu wa amilus sholihat. Beriman dan banyak beramal sholeh. Ini artinya merupakan isyarat. Kalau ada amanu, maka yang timbul adalah amilus sholihat. Kalau enggak ada amanu, enggak akan bisa menimbulkan amilus sholihat. Yen imane kuat, amal sholeh mesti kata. Yen imane lemah, tipis, amal sholeh nggih namung gede. Yen boten wonten imane, mesti hilang amal sholeh nggih boten wonten. Soale iman niku yazidu wa yangkusu, artinya iman itu fluktuatif. Understand? Orang ngerti ya wis nyauto yes. Urusane ben cepet, oke? Okay? Tak baleni, awas kapan ora yes tak tinggal mulih. Iman itu sifatnya fluktuatif. Understand? Lah ngono ben ora ketara bodhomu. Nyapo nek kula matur understand sampean kudu yes, terutama ibu-ibu. Soalnya understand itu bahasa Inggris terdiri dari dua suku kata, under dan stand. Under artinya di bawah, stand artinya berdiri. Jadi kalau yang di bawah sudah berdiri, ibu-ibu harus yes. Maksudnya pikiranmu ngono kok. Kalau rakyat yang di bawah sudah berdiri menyampaikan aspirasi, aspirasinya benar, baik untuk kesejahteraan bersama, pemimpin yang di atas harus yes, ngono. Dongakne para pemimpin negeri ini, sedaya muga-muga dados pemimpin ingkang sae. Pemimpin ingkang adil, amanah, mensejahterakan rakyat. Ngapunten Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Bu Lurah, pemimpin itu berat. La isyaroi ayat Quran, pemimpin itu malik, penguasa, pemimpin harus Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz. Malik, pemimpin, penguasa harus Al-Quddus, suci hatinya, suci niatnya, dan tidak cacat hukum. As-Salam, mensejahterakan dan menyelamatkan rakyatnya. Al-Mu'min, punya iman yang kuat. Pemimpin nek gak duwe iman kok dadine kaya raja Firaun. Al-Muhaimin, dapat dipercaya, tidak berkhianat. Al-Aziz, harus kuat, dapat dukungan mayoritas rakyat. Yen kula ringkes, syarate pemimpin sing sae niku kudu wong. Lah iya kudu wong. Nek wong mesti ora doyan aspal. Nek wong mesti ora doyan koral. Nek uang mesti ora doyan besi. Nek uang mesti ora doyan semen. Nek ana pemimpin kok doyan aspal berarti dudu. Aku ra melu ngomong. Ana pemimpin kok doyan menure masjid. Doyan besi, doyan semen berarti dudu. abot. Makanya ten pundi-pundi kula ngaji kok ketemu kalih pemimpin daerah, kepala daerah, selalu saya pesen. Alhamdulillah wilayah Indonesia ini hampir semua sudah pernah saya saba. Wis tahu tak sobo kuwi lho. Dan saya kalau ketemu kepala daerah mesti tak pesen, Bapak atau Ibu kalau melantik pejabat di bawahnya, tolong setelah dilantik dapat SK sumpah jabatan, semuanya diajak untuk berdoa. Beliau-beliau selalu bertanya, doanya bagaimana Pak Kiai? Tak ulangi dongane, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma ghadin an ad. Duh. Itu kan dongane poso. Lah nggih, dongane poso artinya setelah dilantik sumpah jabatan dapat SK, puasa dulu jadi pemimpin itu, puasa dulu jadi pejabat itu. Namanya puasa, boleh mangan sate, oleh mangan kare, oleh mangan rawon, oleh mangan sego bebek, monggo mangan pecel, monggo. Tapi ngenteningku yen wis maghrib. Mulane pemimpin ki oleh menikmati fasilitas rumah dinas bagus, mobil dinas mewah, monggo. Tapi nanti kalau ekonomi rakyat sudah bagus, kalau ekonomi rakyat sudah terangkat, kalau ekonomi rakyat sudah membaik, ngono lho. Sepurane aku menghibur sing kere-kere iki lho. Sing dadi pemimpin kok nesu minggat to. Ora wedi aku, camat minggat golek gantine camat gampang kok. Nek kiai lho golek gantine angel. Wong poso kok entuk ngombe es degan, ngombe es campur, es teler, tapi ngentenono maghrib. Oleh plesiran yang luar negeri, fasilitas jabatan monggo, tapi ngenteni nek ekonomi rakyat iki lho wis apik. Oh, rakyat yang bekane terus Senin Kemis. Ngik ngik ngik. Lah sing pemimpin njaluk fasilitas sing enak-enak ngono. Ora ngilingi apa? Malah ana sing ngomong ngene kok. Mudah-mudahan mobil dinas ini bisa meningkatkan kinerja saya. Aku yang batin, hubungannya lho apa to blok-blok aku. Hubungannya kinerja karo mobil dinas itu apa? Yo kari karaktere to, kari watak-watakane yen watak-watakane karaktere karakter apik. Ya paring ono mobil dinas, mobil dinas paring ono kendaraan dinas geledekan iki lho. Yo panggah apik nyambut gawene. Engke ono mobil dinas yang 5 miliar nek mentale mental tikus yo panggah. Mangkane poso sik. Lha rata-rata mboten e. Rampung dilantik sumpah jabatan dapat SK donga sing diwaca salah. Dongane bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ya celutak-celutak dadine. Perlune iman ten mriku. Yen mboten wonten amanu, mboten wonten amilus sholihat, akhire berbuat jahat, tumindak dosa, nglakoni maksiat. Mergo ra ono imane, janji wonten imane, mboten ngira dosa, mboten mungkin maksiat. Ora ono wong lakoni maksiat kejahatan kok terus nggawa iman ne ora ono. Mosok wonten copet mau beraksi kok maca niat dhisik. Arep nyopet nang bismillahirrahmanirrahim, nawaitul nyopeta sunatan lillahi taala. Kenapa iman harus diperkuat? Allahumma shalli ala Muhammad. Soalnya ngeten, yang keluar dari manusia, baik ucapan maupun perbuatan, niku sumbere keng jero. Sumbere keng imane, sumbere keng atine. Yen atine karo imane sae, medal dados ucapan mesti ucapan sae, medal dados perbuatan mesti perbuatan sae, medal dados perilaku mesti perilaku sae. Ning kosok wong sule yen imane elek, atine elek, metu dadi ucapan ya ucapan elek, metu dadi perbuatan ya perbuatan elek, metu dadi kelakuan ya kelakuan elek. Ibarat yang keluar dari cucuknya ceret itu ya apa yang menjadi isinya ceret, demikian pula yang keluar dari cucukmu. Disaut nggih, kula leh ngomong nggih. ceret kapan jeruk kok isine teh disuntek teko cucuke ya metu. Lah ngono, ceret kapan jeruk isine kopi disuntek teko cucuke ya metu. Ceret kok jeruk isine susu disuntek teko cucuke ya metu. Nah, lek susu sing metu langsung loro, Bro. Nek siji ya mok su ngono tok. Nek loro baru susu. Nek siji jenenge susu. Nek loro jenenge susu. Nek telu jenenge susu. Nek papat jenenge susu. Nah ngono. Kula kok kemutan nate mlebet kantin ngoten ditangleti kalih pelayane. Nah, pelayane cewek. Minum apa, Mas? Aku ya nyaut. Susu, Mbak. Tanglet mele. Pakai es, Mas. Ya mesti, Mbak, susu pakai es. Kalau enggak pakai es ya uu aku yang ngono. Nah, susu yang mesti pakai es. Kalau enggak pakai es namanya uu. Ya sama dengan nasi bebek itu harus pakai B. Kalau enggak pakai B namanya nasi ceret. Kapan jeruk kok isine jahe disuntek teko cucuke ya metu. Ceret kapan jeruk isine dawet disuntek teko cucuke ya metu. Pisan melih sing buanter ceret kapan jeruk isine uyuh. Disuntek teko cucuke ya metu. Walaupun jaba ditulisi teh manis. Tapi wong jeruk isine uyuh. Nalika disuntek sing medal senes teh tapi uyuh. Maka jangan mudah tertipu dengan penampilan luar. Kadang penampilan luarnya bagus, rapi, indah, tulisannya teh manis, wong jero isine uyuh. Metune panggah uyuh. Penampilan luar medeni wong, jubahe klengsreh lemah. Karo nyaponi sampah. Sorbane 870 meter dawan. Ora meng diudeng-udengno sira, sak kujur awak diubet-ubet kabeh. Kaya mumi kuwi lho. Tasbih ora cilik-cilik teko kayu gawe dhewe kelopo direntengi. Tasbih spektakuler. Anggitmu lek wis penampilane ngono ku mesti alim alama. Delok jerone sik, Bro. Halo. Mas, para remaja jangan mudah tertipu dengan penampilan luar seorang cewek. Apalagi hanya sekedar ngelihat foto yang di media sosial di dunia maya, ngelihat foto di Facebook, ngelihat foto yang dipasang di Instagram. Wasik opo? Halo. Halo. Lu bareng teko moro nang kiai iso berubah dadi apik kok. Sami. Kepala desa niku yen apik. Hambo duwe warga desa sing nakal-nakal. Engko sing nakal-nakal iso berubah dadi apik kok. Padha kapolsek ki nek apik. Mbok anak buah iki ana sing beling-beling ngono cekel kapolsek ki tobat kabeh. Dadi apik kabeh. Wong nek apik ngono kok. Ketekan barang elek, wong barang elek iso dadi apik. Ngapunten. Tapi wong niku nek atine elek, ketekan barang apik lho iso dadi rusak kabeh. Ana panci anyar gres nembe tuku keng pasar kecekel cah iki. Ya pesok kabeh. Mesti tatap-tatap keng cagak. Iki lho sing dimaksud akhlak sing dados misi utama diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Ngeten Bapak Ibu para jamaah, yen diurut ngeten kersane gampil difahami, monggo berpijak pada ayat Al-Qur'an. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian manusia apa saja yang ada di muka bumi. Jagat raya semesta ini diciptakan Allah untuk manusia. Gusti Allah gawe langit sak lentange sak bulane sak srengengene sak megone gawe ne manungsa. Allah gawe segara sak banyune, sak iwake, sak uyahe, sak mutiarane, sak intene gaweke manungsa. Gusti Allah gawe gunung sak watune, apa kok sak apeme kowe iki. Gaweke manungsa. Gusti Allah gawe wit-witan, wit tenanan kok wit-witan. Wit macem-macem niku yo gaweke manungsa. Gusti Allah ndamel buah beraneka ragam gaweke manungsa. Ngantos malaikat sing ditugasi ngodot ora entuk melu mangan. Lho, buah-buahan kuwi anggitmu gede dewe-dewe. Mboten, niku wonten tim pengodotan. Gusti Allah nugaske malaikat khusus bagian ngodoti buah. Anggitmu terus mentek-mentek dewe. Ana sing ngodoti, Bro. Buah kuwi asale kan karuk, nggih mboten? Teko karuk terus berubah dadi kembang. Bar kembang terus dadi kok pentil kowe iki? Pentil. Lah, bar ngoten mundak gedhe dadi buah, kuwi diodoti malaikat, anggitmu nyut-nyut-nyut gedhe dhewe ngono. Ya wis mau kok contoh maneh. Lho malaikat sing diutus ngodoti niku lho mboten pareng nderek dahar. Soale didamel kangge menungso. Bapak Ibu, mergo jagat iki digawe kanggo menungso, mulo jagat iki sing dadi ukuran ya menungso, dudu makhluk liyane. Jagat iki diarani jagat sing apik yen kapan menungsane apik. Kurang semangat. Jagat iki diarani jagat sing apik yen kapan menungsane apik. Tapi yang menungsane rusak, jagate ya dadi ngono. Lho pancen sing ngerusak napa-napa niku menungso. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Jadi munculnya kerusakan di daratan dan di lautan itu akibat perbuatan manusia. Sing ngerusak napa-napa menungso. Wedhus. Wedhus sing ngerusak tanduran ini paling limang tekem wis. Tapi lek menungso tanduran pirang-pirang hektar iso entek dirusak menungso, nggih mboten? Nggih. Watu pirang-pirang gunung iso entek dititili. Karo wong pulung. Lah menungso niku sing dadi ukuran atine, kapan atine wis ketata apik, lakone menungso mesti apik. Tapi lek atine bosok. Wis to. Nyeprote lambe mesti nyeprot elek. Mecotote cangkem. Mesti mecotot elek. Mergo atine elek. Lah wong iku nek atine apik yo, metune mesti apik. Tapi nek atine wis kadung rusak, najan rupane wayu kemrusuke boy semlohai aduhai imut yahud bahenol menol semok belenok montok mentek mentek molek kinyis kinyis mingis mingis mentong mentong moblong moblong bahenol denok denok debleng. Wong atine bosok, ya bosok. Wong niku yen apik, najan dielek-elek niku mboten nesu, malah seneng. Dielek-elek kalih tangga mboten nesu, malah matur suwun. Kok ngerti ya nek aku elek. Lho, mbah iki lho dielek-elek karo putune orang ngira nesu-nesu kok. Ana mbah enggak ada putu nembe terantanan belajar ngomong. Terus mbah dielek-elek kalih putune. Mboten nesu. Mbah ye, oyot tek. Mbah ye, oyot tek. Mbah elek kaya ketek ngono. Ora ngira kok putune ditapuk lambe parut lambene ora. Malah guyu kok. Putune lucu. Ya nak ya, mbah pak tek. Mbah oyot tek ya nak ya. Mbah oyot tek. Ya pantel kuwi dilokke kaya ketek. Mboten nesu. Mergo atine wis apik, tapi wong niku nek atine wis kadung rusak. Aja kok nganti dielek-elek, difitnah, didzalimi. Ana wong lirik lho iso nesu-nesu, ana wong lirik lho iso tersinggung. Melaku kok simpangan karo wong lirik lho iso nesu-nesu. Nyapa klirak-klirik, nantang ya, tak culek matamu. Iso nesu-nesu padahal ku asli wong kero. Nah, wong kero yang lirik orang lirik ya panggah ngene to. Eh mergo dasar atine wis kadung bosok. Ya ngono kuwi. Eh gambarane ngeten. Segara. Segara niku mboten bakal berubah. Najan dicemplungi batang sak pirang-pirang. Mboten bakal berubah segara niku. Wong yen apik kaya segara ngoten niku. Ayo cemplung ana batang sak pirang-pirang. Cemplung ana batang sak oke-oke. Orang ira berubah segara, beda karo peceren. Ha nek peceren Mbok digebyur minyak wangi pirang-pirang botol, panggah basin. Tak baleni, ben jelas. Segoro. Wong segoro, najan dicemplungi batang macam-macam. Ono batang tikus, batang garangan, batang ulo, batang luwak. Mboten berubah. Segoro beda karo sapi teng. Goyang minyak wangi sakake-ake ya panggah basin. Allahumma sholli ala Muhammad. Donya iki sing dadi ukuran menungso. Lah, mula yen kepengin donyane iki temoto, menungsone sing kudu ditoto. Kapan menungsane wis ketoto apik, donyane engko nggih dadi apik. Negara iki sing dadi ukuran ya menungsane. Nyen pangapunten nggih. Hoi. Janji menungsane wis ketoto apik, negarane engko ketoto apik. Pun to? Negara niki badhe nata perekonomian, menata hukum, menata politik, menata pendidikan macam-macam. Selama menungsane angel ditata, mboten ngira saged ketata. Tapi yen menungsane pun gampang ditata, menungsane purun ditata, menungsane wis dadi ketata, mangke negara niki ketata dhewe. Semua lini perekonomian, politik, hukum, kesehatan pun tok ketata kabeh. Hui. Tapi yen menungsane angel ditata, donya iki ra ngira ketata, negara iki angel tatanane. Wis to, duwe presiden sapa wae? Janji menungsane model ngene-ngene iki. Hambok di presideni malaikat iki lho. Mau menungso model ngene iki. Senajan di presideni malaikat, nganti kiamat kurang rong dino ya panggah ora iso berubah. Mula yang kepengen donyane ketoto, menungsone sing ditoto. Yang kepengen menungsane ketoto, nah, atine sing ditoto. Wis to, nyumbang kotak sewu cerewet. Anggitmu ora ngerti sing mbok cemplungke pira. Kapan atine menungso pun ketoto apik, lakone menungso mesti apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah sakniki persoalane ngeten. Pripun carane ngapiki ati? Ngono. Carane apa? Makasih. Tolong atine iki diumbah. Golekke deterjen sakake-ake nanti kewopyok. Kuwi atine sapi, atine wedhus ngono kuwi. Ngeten nggih? Carane ngapiki ati niku diiseni ngangge isi sing apik. Kene isine elek ya dadi elek no. Lah isi sing apik niku isi sing pripun? Isi sing apik niku isi sing gak iso rusak. Selama tesih saged rusak berarti dereng apik. Lah sing ora rusak niku napa? Sing ora rusak namung setunggal nggih menika Gusti Allah. Lah nek ati niku diiseni Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, mangke apik atine. Ngeten. Kok lali omonganmu. Ya mikir kok. Anggitmu wong ceramah ya ora mikir. Syukur jeplak kaya cangkemmu ngono. Ceramahku yang mikir kira-kira materi sing sesuai terus omongan sing gampang difahami cara penyampaiannya bagaimana ini kira gampang makanya larang jadi angel qul innallaha yudillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Dengaran kok melu nyaut. Alladzina amanu wa taqma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah taqma'innul qulub. Qul dawuh sira Muhammad. Innallaha satuhune Gusti Allah iku yudillu gawe sasar sapa Gusti Allah man ing wong-wong yasya'u kang ngersakaken sapa Allah ing man. Bapak Ibu para sederek sedaya jamaah, barang donya niki sedaya nyasarke, artosipun ndadekke kuciwa, bikin kecewa. Barang donya ni rumangsane ngene tibake ngono, rumangsane ngono tibake dikira ngene ternyata dikira ngono ternyata dipikir begini jadinya begitu. Dipikir begitu jadinya begini. Ya kayak gitulah barang donya, rumangsane nyenengke tibake nyusahke, rumangsane mbateni tibake ngrugeni, barang donya ngoten niku. Makane jenengan seneng nopo mawon, selagine sing jenengan senengi niku barang donya. Jenengan demen apa mawon yen sing jenengan demeni niku barang donya mesti kecewa. Bapak jenengan kok duwemen karo bojo sing jare jenengan ayu montok, kecewa. Wong bojomu ku entek-entekane arep dadi batang. Saman keloni terus lek wis ngono kuwi. Ayo sing seneng karo anak. Wis ta sak seneng-senenge karo anak, entek-entekane kecewa. Gelem ngono ora gelem ya ngono, wong anakku judule cuma ngrepoti wong tuwa, nyusahke wong tuwa. Iya, gak percaya diurut. Anak niku nggih mulai proses. Kok gawe? Kecerdasan. Maksudku mulai proses kehamilan, kok kono nyaute gawe jare. Ya wis ora apa-apa, manut lambene cahku. Mulai proses kuwi ae lho. Wis ngrepoti, wis nyusahke. Penak apa kok penak? Kuwi penake sak kelenteng lorone sak rendeng ya kuwi. Penake ya mung ser ngono to. Rampung dengkleh. Penake ya mung sak seran to. Rampung ya dengkleh. Apa ya iso ser. Apa maneh balungan-balungan tuwa ngono. Rampung e boyok ora karo-karoan. Terus mantun ngoten proses kehamilan. Hamil muda ngidam mboten keturutan ngoten niku Bu, ngiler-ngiler. Pemelih sing ngangge muntah-muntah. Ora metu apa-apa meng. Niku sakit sanget ya kabare. Nggih. Ya alhamdulillah ngantos sakniki kula dereng nate. Langkung-langkung yen kehamilane sampun sepuh, usia kehamilan 8 bulan lebih ngoten niko, gek mendeh-mendeh melaku ya repot, mboten saged jejeg, yen ora ndegek-ndegek ya ora iso. Lembean biasane kenceng ya nyengkah-nyengkah. Sikil ndegar-ndegar. Ngene iki. Cobi. Digawe bok ya mlumah ya sesek, mering ya ampek, murep malah remek. Cobi, mangke proses melahirkan ya ngrepoti nyusahke, toh nyawa niku pilihan antara hidup dan mati. Pantes leh wong Jawa nggih bebasan sewu lorong nglumpuk dadi siji. Loro Pak anggitmu nglairke iki begagah terus metu dhewe ngono bae. Apa maneh sing medheking to apa kuwi? Limang dina limang bengi ora lair-lair. Ibune nganti peluntiran, kosel-kosel nyang ngisor. Bayine ora metu-metu. Limang dina limang bengi bareng metu lah kok kelotak suarane. Kok apik wong bayine cuwili ireng sisan. Ibune nganti nesu-nesu lele. Dapuramu ora bejaji. Polahmu ora karuan. Ibu nganti arep mati nglairke rupamu ngene. Mangke dadi bayi yang repoti. Wong jenengan sare nembe kesir. Anak nangis bayine nangis, gelem ra gelem ya tangi ngopeni bayine. Nggih mboten? Ngrepoti wong ten pengajian mawon nggowo bayi ya repot ngrungokke ngaji kok karo ngemiki ngene iki lho. Cobi kuwi. Ngono lah kae. Mangke mulai wis to menengo. Jenengan dahar niku lho mboten lahap, nembe dahar sik timik-timik untuk seprapat kok bayine cret prek-prek-prek. Mesti ditinggal lah dahar perlu nyawiki bayine. Nggih mboten? Nggih. Mulai sekolah pos PAUD, PAUD playgroup TK ngrepoti, budal sekolah ngeterke, nyang sekolah nunggoki, mulai yo barengi ngono kuwi engko SD MI SMP MTS MA aliyah sampai tekan kuliah masyaallah ragate mboten murah engko usia sak mene-mene iki ora metu kayane entek-enteki panganan ngene iki gak yo ngrepoti to kuwi sampai anak niku pun nikah no sing ngrepoti wong tuane yo ngragati nggih Bu nggih anake pun hamil anake sampean wis meteng dhewe iki lho sik ngrepoti wong tuwa ya ngawat-ngawati ya ngopeni ya nuturi nduk sampean meteng ya nduk ngomong sak ngomong sing ati-ati obah sak obah sing ati-ati ku pengaruhne bayi ya nduk mangan sak mangan sing ati-ati wong meteng ngono ora entuk mangan linggis ora entuk mangan koral palu aja ngadeg nang isore longan ya nduk lho sampe mangke anak sing meteng mau wis nglairke dhewe sing ngrepoti wong tuwa kok nyatane sampean dikongkon momong putu no pengajian ya tengah-tengah nang putune kudu pipis ngono niki mau liwat kene kok gak roh piye wis sampean seneng apa wae selagi sing sampean seneng iki barang donya mesti kecewa. Sing seneng Tegal seneng sawah, sepuntene kecewa wong Tegal sawah wi judule mok mloro sampean. Ngono ndek dhuwit tukokke sawah, golek meneh ngumpulke entuk akeh tukokke sawah, golek maneh entuk akeh kumpulke tukokke sawah. Ngono e. Rupamu nganti kaya galengan nek perkara sawah gitu. Nesu yo ben. Wong nyatane yo iya kok. Kecewa kecewa karena semua akan rusak semua akan hancur kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram semuanya pasti rusak kecuali Allah Subhanahu wa taala dan tidak seorang pun yang mampu mempertahankan diri dari kerusakan siapa yang mampu bertahan ayo aja tuwa timpet sapa iso bertahan, ayo rambutnya ireng terus, aja putih ayo empeten, untumu aja untuk merotoli ibu mbak, sing rumangsa ayu, kulitmu halus, pipimu gindur-gindur pertahankan mulusnya pipimu lah iso ayo, tukok ke wedak sing sak cepuk regane 300 juta mengkeret, mengkeret mengkeret ayo kepengen contoh ya gampang noleo pinggirmu yang ngono kuwi sok dadimu yang ngono kuwi ya sepuntene mbah tepak dadi contoh ngono ya digrayangi tenan iya mengkeret mengkeret iki dodo iki biyen ya kenceng saiki kok wis nglembrange ngkari teng retok iki mulane nduk cahayu aja kemayu sampean ayu iki mergo jek enom ora usah ngenteni tuwa kena lara untu penceng-penceng wong lanang sing rumoso kuat pertahankan kekuatanmu pertahankan gagahmu pertahankan keperkasaanmu nek iso tokoke obat kuat sing sak bungkus regane 500 juta ben iso tangi dhewe ora usah digugah alah ngelimpruk ngelimpruk kecewa kecewa semuanya kecewa kalau barang dunia ngapunten ibu-ibu pakaian sing modele api-api regane larang-larang sing jenengan tumbas jenengan damel pakaian ku lontek-entekane arep dadi gom banteri pakaian ku entek-entekane arep dadi panganan sing jarimu enak lezat iku entek-entekane arep dadi kok ya mentolong ngunekke ngono ku iki kok do ketularan begejel iki kecewa kecewa sorry ya sorry panitia leh nyugui kuyo kok yang ngeten iki ngapunten iki kula mboten napa-napa ya ora arep tak ombe ora rungokke tak critani niki prosesnya gak cukup 2 tahun nyugui ngombe niki prosesnya ora cukup 2 tahun sampean gak percaya tak urut mulai tutupe gelas walaupun ki tutupe karo gelasnya ora imbang wong gelasnya ngene kok tutupe ngene iki lho ora pasangane iki asli ora pasangane. Tak urut prosese, ya ora kok diguak lambemu. Mulai proses mados tutup niku lho, ora cukup sedina iki. Mangkat nyang pasar golek tutup gelas sing model ngene iki. Warnane yo ngene iki, bahane ngene iki. Sekesuk urung karuan entuk. Mlebu toko tekok ora ana, pindah toko sebelah tekok ora ana, pindah meleh tekok ana, ning dinyang ora entuk. Padahal ming kari kacek 3000 lho, yo ora sida wong wedok. Ngualih meleh mlebu toko, enten barangi ning kari setengah losin padahal butuhe 2 losin. Lah yo nek iki sitok. Butuhe lho 2 losin, enenge nanggone toko ming setengah losin ora sida tuku to. Akhire sesuke budal meleh nembe entuk teng gene toko nyelempit ngoten niku pas dinyang kok diparingke. Niki nembe proses golek tutup. Durung proses gelase. Iki ketoke gelase hadiah sabun iki ketoke. Iki prosesnya ya suwe. Tuku sabun sing berhadiah gelas. Kuwi ora sembarang toko kok sing adol kuwi. Golek. Bareng entuk niku mangke arep gawe iki ngenteni sabune entek dhisik kok. Roh sik mambu kok. Arep gawe niku nggih kudu dikorai riyen ngantos bersih. Lho, niki mangke dereng prosesnya gawe ke kopi, mangke mulai diurut nyumet kompor LPG. Kok kompor? Proses produksine kompor kuwi. Gak ya suwe teko pabrik. Terus jenengan tumbas kompor, nyumet kompor, masya Allah suwe banget nganti awake sangit-sangit ra karuan. Terus mulai kopine, ayo mulai tuku kopi apa meneh dicir, mulai dicir kopine. Diproses tekan nyelep tekan ya Allah, ra cukup 2 tahun. Lho kaya ngono suwene ternyata mok gaweke bakale uyuh. Lho ngene apa mboten? Resik sithik ya keringet. Iki panitiane mesti ora seneng kare ngombe cerewet mesti ngono. Ya sepurane wong aku gawe contoh apa sing ana ning ngarepku kok. Halo? Halo. Lho kuwi sing dimaksud kecewa ngono kuwi. Kecewa, kecewa nek barang donya. Mulane sampean kok duwe sing dipikir. Kecewa. Lho mesti pikiranmu nak ngono kuwi to. Iki luwung ngomongnya trimo ngene. Mesti kadang ngono sing ya wis ngono ceramah rasa kayak dhuwit, mesti ngono. Lho, aku ora masalah kok. Ora apa-apa nek mentolo. Dadi ya paling nek diundang neh ora budal ngono ae. Ngapunten, ngapunten, mboten niku ya Allah yang mahal itu nilai persaudaraan. Duit itu apa? Mesti ngelarang ini sedulur. Mana lho, mulanya dulur karo duit ya abot. Kok kompak ya? Nah, konco karo duit ya luwe penting. Saya menawa kupingku salah denger. Kula balenane meles sih. Ya nggih kula baleni. Menawa kupingku keliru. Salah pengerungu. Dulur karo duit abot duit kok padha ya kanca karo duit luwih penting duit ya wis lek prinsipmu ngono ya wis saiki umpama duwite sampean akeh banget ning ora duwe dulur ora duwe kanca arep ngopo kowe lho wong ora duwe dulur ora duwe kanca kok duitmu akeh undung-undungan ning orang duwe dulur orang duwe kanca urip ijen no tengah ora-ora dadi ketua suku blekok kowe. Saiki sampean umpama ora ndek duit yen kancane akeh dulure akeh sampean susah sampean repot sing bantu kathah sing nulung kathah nggih napa nggih. Lho mangkane dulur karo duit niku abot. Kanca karo duit luwih penting. Iki watu kabeh kok iki. Padahal wis tak jelaske kaya ngono. Piye ya ngekeki penjelasan gone wong gambiran. Pancene jenenge desane Gambira. Yo ora ngenyek. Oh, karuan dijelasno ya nampa nggih ya ngene-ngene. Bareng ditekoki ya panggah jawabane. Watu tenan ae. Wong urip paling enak niku yen koncone akeh. Urip paling lara niku yen ora duwe kanca. Ora duwe dhuwit nek kancane akeh ya sik panggah penak kok. Jere sapa ramangan? Anggitmu nek ora duwe dhuwit ora iso ayem, ora iso bahagia. Eh bocah cilik-cilik ya lho, delokno. Ora tau gablek dhuwit ya guyang-guyung. Nek kuwi ora duwe dhuwit iki nek ora dikeki wong tuane kuwi. Tapi ya tanpa beban bahagia terus. Wong rampung tukaran karo kancane ya rangkul-rangkulan maneh. Lah sing duwite akeh nek kadung tukaran satru-satrunan nganti taun-taunan ngono kae. Duwite akeh uripe ora tenang. Anggitmu nek wis duwite akeh, gaji tetap terus uripe tenang ngono. Ora ndek duwit iki lho tenang. Mbok pengajian melangkah-melangkah ora mikir. Mosok ndek duwit kuwi nek ora dikeki wong tuane. Tapi tenang tanpa beban. Lho. Wong paling enak yang dulure akeh. Nah, terus niki udah jam 12 lewat 5 menit. Nyun pangapunten nggih. Acaramu ki tanggal 6 Maret. Saiki wis masuk tanggal 7. Iki do mudeng apa ora to wong-wong iki? Izin nanggone polsek ya tanggal 6 Maret. Perizinane kuwi. Lah iya perizinane kuwi lho. Perizinane iki tanggal 6 Maret, Bro. Lha iki saiki wis masuk tanggal 7 kok. Pripun, Dan? Dilanjut mboten niki, Dan? Kowe komandan nih kok melu nyaut. Komandan merutu kuwi kok. Tak takoni Pak Kapolsek kok. Wong urip niku ya butuh kanca, wong mati niku ya butuh kanca. Damel napa? Damel ndongake. Eling yen punten alam barzah, niku sing saged nulung nyelametke nggih siji amale dhewe loro donga. Amale dhewe kalih donga. Lah dongane sinten? Dongane anak, dongane sedulur, dongane kanca. Saiki dongane anak, anak sampean lo pira? Paling papat kuwi usahane wis mbuwentina nek ah. Oh. Mok dadekke papat. Berarti sing dongake ya mok papat kuwi. Dongake sedulur. Dongane sedulur-dulur sampean paling 12 tekan pripean. Berarti sing dongake mung 12. Lah nek kanca kan hitungane tanpa batas to. Tambah akeh kancane tambah akeh sing dongake. Kaya saniki kula ngaji ten mriki kalih panjenengan. Otomatis panjenengan sedaya dadi kanca kula. Ngeten niki kok umpama kula mati ngoten jenengan disuwuni donga Fatihah kangge kula ngoten purun apa mboten? Wae purun ya purun tapi aja semangat-semangat ngono jawabmu. Modelmu kok kaya nyengkake. Ya purun tapi ya rondok-rondok sedih ngono lho. Ya purun tapi ya aja sik ngono lho. Modelmu purun. Ben gelis ngono karepmu. Ben cepet ngono. Aja sik, tanggungan kula lho tuh sik kathah. Sik kathah kula tanggungan pengajian mau utang sik 3 taun coba. 3 tahun ke depan jadwal kata tanggungan kula mojo se kersane ta Pak Kapolsek badhe tindak rumiyin monggo mantun-mantun disusul Pak Dan Ramil nggih monggo tok sareng kali Pak Camat nggih monggo kula keri-keri mawon keri mawon kersane Bu Lurah riyen kula keri lah nah tapi sak derenge niku ya sing napa pojokan panggung kuwi ben resik dhisik. Ngapunten. Wong kanca kalih mboten kanca niku beda. Tahlil lho nek sing ditahlili kanca. Niku ya masyaallah, ya temenan lah tahlil niku estu. Eling apike eling kekancane. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tenanan wong kanca, ya Allah. La ilaha illallah, ya Allah. Kenging bengi lho sik ngrungokno pengajian, saiki kok wis ditahlili. La ilaha illallah. Bocah ya bengak, bengokno pinggire panggung ngono lho. karo nyekeli bendera bocahe la ilaha illallah la ilaha illallah saiki kok wis ditahlili la ilaha illallah la ilaha illallah mergo kanca ya tenanan tahlile lha nek ora kanca tahlil iso ora tenanan senden karo duwe napa jukan apa mana yang berkata gepeng bisa ngamini dongo niku lho beda lek sing didongani kanca amine yo estu tuwenanen amin ya Allah amin ya Allah amin padahal bocah kuwi urung rabi lho ya nganggo jaket biru lho nggih bengi bocah amin amin ya Allah yo mbuh no pengajian yo ora kopian bocah amin ya Allah amin amin amin saiki wis tak amini ya Allah amin eling apike ngono lho lha nek ora kanca wis to la iya mangkane kanca diamini tenanan lha nek ora kanca ya amin iki mau dijukuk separo ha ngono tok ha ha ngono mung karek min iki lho ora ditutukno ha ngono tok padahal mudin ilah ngimam itu ngepetentengan Allahumma gufirlahu warhamhu nah saya ngamain wa'afihi wa'afu'anhu wa'akrim nuzulahu mendengar wong krungu kabar kematian reaksi ini beda nah saya mati koncoy reaksi ini ya tenanan mbak konco sampeyan wong desa kono lho Mbak esuk mau meninggal innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya Allah muga-muga disepuro dosane muga-muga husnul khotimah iku ngono wong apik koncoku ngono nek konco nek ora konco lho dikabari Mbak wong kae mati Mbak wis nang ayem ngono modele nek krungu berita kematian ora innalillahi tambah wis enggak sedih blas ayem ngono model. Lah wong niku sampean nek sregep ngaji kaya ngeten iki, kancane sampean lho tambah akeh. Sing ndongakno nggih tambah kathah. Lho, mangkane mohon maaf Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Bu Lurah. Saya kadang-kadang ngaji bahasa saya ngawur karena saya kepingin di majelis ngaji itu yang datang semua kalangan. Bukan hanya kalangan santri sing kupluke linteng-linteng jilbabe rapet-rapet, tapi begecil pun mau datang. Makanya mohon maaf kadang-kadang saya pakai bahasanya begecil nah, supaya begecile mikir oh tiba-tiba kiai ini pada begecile lah nah. Akhirnya kan malah sergap ngaji beno saya ini bengok-bengok ini ki rapopo betul nopo-nopo lagi kan ewe hidayah Gusti Allah melebu bleng loh akhirnya luwe nemen maksudnya nemen insape nemen tobate terus dadi wong apik. Nah. Lah, ben ora dadi wong sesat. Carane piye? Carane alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Satu orang-orang yang beriman. Beriman itu mengandalkan Allah, tidak mengandalkan apapun selain Allah. Kapanpun, dimanapun, dan apapun aktivitas yang dilakukan, tidak pernah melupakan Allah dan selalu menyebut nama Allah. Bahkan orang-orang mukmin itu salah satu tandanya. Salah, mecicil kabeh kok, getae kok, jebol ben ditempuhi panitia kok. Salah satu cirinya orang mukmin itu badhe nyapa mawon niku mesti maca bismillah kalih donga. Mboten late mboten nyebut asmane Gusti Allah, selalu menyebut nama Allah. Badhe tindakan ya bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Nitih kendaraan ya bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bercermin nembe ngoco bercermin bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Ngoten ten WC mawon bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Badhe ten WC ngoten badhe kumpul kalih bojone bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Kumpule ku arep mangan. Nuwung sampean nang ngrono ngomong kumpul bojo terus pikiranmu ngono ku ya. Kumpule arep ngopo dhisik kaya. Itu namanya beriman mengandalkan Allah, menyandarkan hidupnya kepada Allah sehingga watatma'innu qulubuhum bidzikrillah, hatinya menjadi tentram karena zikrullah, karena berzikir kepada Allah. Demi Allah sesungguhnya saya masih ingin menyampaikan materi ini sebagai kelanjutan tapi karena keterbatasan waktu justru nek sampean rumangsa dadi kancaku rumangsa dadi dulurku mestine kudu mesake aku. Jadi mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Tentu di sana sini banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Kula nyuwun agungipun pangapunten. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh pinaringan barokah.